Mitra bisnis masuknya figur-figur yang dinilai abu-abu, bahkan hitam, dalam jajaran kandidat ketua KPK memang menimbulkan reaksi publik terhadap kinerja panitia seleksi, mengingat publik memang berharap banyak pada peran KPK untuk membersihkan birokrasi di negeri ini, sehingga munculnya kandidat ketua KPK yang dinilai hitam atau abu-abu secara otomatis ditentang dan menuai perdebatan. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, menurut Bapak, faktor apa yang membuat proses rekrutmen kandidat ketua KPK menjadi kontroversial seperti sekarang ini, Pak? Ya karena ada 2,5 miliar itu. Mending itu 2,5 miliar itu disimpan. Jadi sebetulnya duduk aja ngopi bayar sendiri-sendiri. Si A nih cocok, satu ngusulin lagi si B, si C. 10 orang dinilai satu-satu. Selesai datengin, tawarin dengan cara seperti itu, sebulan selesai nih pekerjaan, nggak berbulan-bulan. Nah, sebulan selesai, tawarkan, nah nanti akuntabilitas publiknya apa? Diumumkan, calon terpilih itu kriterianya ini, track recordnya ini. Selesai, kalau perlu percobaan. 1 minggu, reaksi publik ada apa nggak yang negatif gitu. Ya, yang 2,5 miliar itu, gaji ketua KPK kan cuma 50 juta katanya, 50-60 juta lah gitu kan. 60 juta untuk mendapatkan dia 2,5 miliar, itu artinya setahun itu hanya butuh 700, kali 3 tahun, itu sama dengan gajinya selama dia di KPK. Mending di 2 kali lipat, kasih dia 120 juta dari 2,5 juta buat cari orang itu kan. Ini aneh-aneh juga ini kan. Alasannya todung waktu itu kan, wah kita perlu pasang iklan. Ya iklan-iklan aja, iklan buat KPK-nya, jangan iklan nyari pimpinan. Lantas menurut Bapak, apakah kita nantinya akan mendapatkan kandidat ketua KPK yang berkualitas dengan pola seperti ini? Nah kalau dia dibatasi, ya hanya yang mendaftar kemudian, yang akan diajukan ke presiden. Saya jamin nggak akan dapat orang yang berkualitas. Kenapa? Ya itu tadi ilmu padi merunduk. Yang tegak-tegak itu kan yang isinya kosong gitu. Kalau saya bilang tong kosong itu gitu. Baik, Pak Hermawan. Apakah publik juga bisa langsung meminta pansel untuk memilih figur-figur yang lebih qualified? Kalau aturan yang ada ya nggak bisa. Dia harus daftar sendiri, ngelengkapi berkasnya sendiri. Bawa surat dokter sendiri gitu. Akibatnya yang kita dapatkan juga itu. Tong kosong itu. Wah, namanya besar gitu. Isinya nggak ada. Itu tong kosong. Nyaring aja bunyinya gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Dinda Natasha.